Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah, kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Radio Roja menebar cahaya sunnah.